Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, fa ayyaka fil hukmi syakun farji' farji'i bil asli fil naw'aini thumma tabi'i. Fa ayyaka maka jika terjadi fil hukmi dalam hukum syakun keraguan, maka kembalikanlah kepada hukum asal fil naw'aini dalam dua jenis, dua perkara di atas, perkara ibadah, perkara non ibadah. Jika itu masalah ibadah, kembalikan kepada asal masalah ibadah. Jika itu masalah non ibadah, kembalikan kepada hukum asal masalah non ibadah. Tsumma tabi'i, kemudian ikutilah hukum asal tersebut. Maksudnya in yaqa', jika terjadi fi hukmi syai' al-hadis, tentang hukum sesuatu yang baru, hukum tentang sesuatu yang datangnya baru, keraguan-keraguan apakah ini halal apakah haram, disyariatkan apakah tidak disyariatkan, farji, maka kembalilah kepada hukum asal dalam dua perkara tersebut. Jika masalah ibadah, kembalikan kepada hukum asal ibadah. Jika masalah non ibadah, kembalikan pada hukum asal non ibadah. Fa'inkana maka jika minal ibadah, jika termasuk perkara ibadah, maka hukum asalnya terlarang, sehingga terdapat dalil dari syariat yang mengizinkannya. Fa'inkana min ghairil ibadah, jika itu non ibadah, maka hukum asalnya adalah halal sampai terdapat dalil yang melarangnya. Semana tabi' hadal aslah, kemudian kita ikuti hukum asal ini. Oleh karena itu pembuat nazam mengatakan semana tabi', yakni artinya setelah engkau kembali kepada hukum asal, ikutilah hukum asal tersebut. Budi. Motif pakaian, ya, misal batik, hukumnya halal, karena perkara ada termasuk dalam kaidah umum yang telah kita bahas, wal aslu fil asya halal. Perkara adat itu termasuk asya. Oleh karena itu kita katakan perkara adat ini hukum asalnya adalah halal. Hati dalilah, dan kita katakan kepada yang melarangnya, datangkan dalil ala anna haram. Jika kau katakan batu batik itu hukumnya haram, ya, maka datangkan dalil yang menunjukkan kalau motif batik itu hukumnya haram. Kalau sampai lagi aktif dalil, jika anda tidak bisa membawakan dalil yang menunjukkan kalau itu haram, maka halal. Karena kita tidak, ketika kita ragu-ragu, semisal karena terjadi perbedaan pendapat, maka kita kembali kepada asal. Wana tabi'a aslah, kemudian kita mengikuti hukum asal. Maka ketika terjadi perbedaan pendapat, itu tidak mesti wah kita tinggalkan saja dalam rangka hati-hati. Tidak mesti kita katakan tinggalkan saja dalam rangka hati-hati. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Tidak mesti demikian. Kecuali masing-masing membawakan dalil, masing-masing membawakan dalil dengan khusus Quran dan Sunnah, sama kuat, sama-sama ulama. Nah, hati-hati baik. Jika hati-hati saja, mesti cuma perbedaannya boleh sama tidak boleh, sudah kita hati-hati dengan meninggalkannya. Ulama yang membolehkan kan juga, seandainya kita tidak melakukan kan tidak apa-apa, boleh. Boleh cuma membolehkan. Ada perbedaan pendapat, yang satu berdalil, yang satu tidak membawakan dalil, maka tidak haram. Atau dalilnya dalil yang terlalu bisa diperdebatkan. Debatable apa namanya? Terlalu bisa diperdebatkan. Oh itu tasabuh. Tasabuh gimana? Berarti tasabuh, lho tasabuhnya di mana? Apa ciri tasabuhnya? Orang lihat orang pakai batik itu, kalau di sini, oh ini mau kondangan, mau jago gitu, itu kesan atau resmi, acara resmi. Kalau nggak acara resmi, acara walimah itu batik. Kalau nggak acara akad nikah, nggak ada unsur. Terus ingat orang kafir kalau lihat orang pakai batik. Yang satu berpegang pada kaidah alatul fil asyahil. Maka di sini masalah batik dan macam ini, yang satu mengatakan pakai al aslu fil asyahil, yang satu mengatakan itu tasabuh, dan tasabuhnya sangat debatable, sangat terlalu bisa diperdebatkan. Bukan khusus. Maka sikap yang tepat dalam kondisi ragu-ragu semacam ini adalah kembali kepada asal. Wa in tanaza'a shakhsan, jika dua person berselisih tentang halalnya binatang buruan yang diburu oleh salah satu keduanya, salah satu dari keduanya, yang satu mengatakan binatang buruan ini haram, yang kedua mengatakan binatang buruan ini halal, dan kita tidak jumpai enam dalil yang melarangnya, maka itu halal dalam rangka kembali ke hukum asal. Dan seandainya kita ragu-ragu tentang satu bentuk muamalah, apakah halal, apakah haram, maka halal sampai terdapat dalil yang melarangnya. Wahadal aslu dan kaidah ini sangat bermanfaat fima yahdus dengan muamalah terkait dengan hukum berbagai muamalah yang baru di hadal asri yang baru muncul di zaman ini. Maka jika kita ragu-ragu tentang satu muamalah apakah halal apakah haram, maka hukumnya halal. Yang mengatakan itu terlarang mutlak dituntut untuk membawakan dalil. Di binaan berdasarkan apa yang telah kita sebutkan hadil qaidatul azimah, kaidah agung yang baru saja kita sebutkan. Wahyu. Wa idza ikhtalafa ibadatin.

Nah, kalau karena belum bisa kita ketahui secara pasti apakah semua pelaku bid'ah ini adalah ainah melakukannya karena membangkang, yang kita katakan bahasanya ngambak. Apakah betul seorang melakukan sunatan mulai nanti kalau kita bahas orangnya lain dengan jika kita bahas perbuatannya. Kalau kita bahas perbuatannya, apa hukum peringatan maulid nabi? Bid'ah. Kalau kita sedulur, ini pembahasan tentang perbuatannya. Apakah orangnya? Gimana orangnya? Apakah orangnya sesat? Oh, nanti dulu. Nanti dilihat dulu. Maka karena kita tidak bisa membuat hukum general untuk semua orang yang melakukannya, ya, karena tidak, kita tidak bisa membuat hukum general, maka ya, cuma umum saja kita katakan lebih dekat kepada dosa. Lakin idza buyyina lahu al-haq, akan tapi orang yang melakukan bid'ah kemudian telah dijelaskan bahasanya yang benar, wa'ada namun dia kembali melakukan bid'ah dan terus menerus pada bid'ahnya. Nah, untuk orang yang khusus semacam ini, fawa'atimun bila syakin, secara tegas kita katakan berdosa tanpa ragu. Ini apa? Setelah dipastikan kalau orang tersebut melakukan bid'ah ina dan bukan takwilan, setelah dipastikan dia melakukan bid'ah adalah ina dan karena bahkan ngeyel ya, keras kepala. Nah, jika dipastikan ini karena keras kepala, baru bisa kita katakan dia adalah orang yang berdosa secara namun jika kita belum mengadakan pemeriksaan satu persatu personnya, ya, maka kita hukum general untuk pelakunya adalah lebih dekat kepada dosa. Ini hukum general. Untuk orang-orang yang sudah diketahui dia melakukan bid'ah itu adalah karena keras kepala menolak kebenaran, dosa tanpa ragu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan peringatan yang keras tentang berbagai perkara baru dalam agama, sampai-sampai Nabi mengumumkan hal ini di setiap khutbah Jumat dia dengan mengatakan membaca bainam khairah hadis kita bahwa hadis hati Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam kita berdoa kepulang mengatakan bid'ah. Kemudian apakah mungkin kita jadikan faedah ini adalah faedah dalam manhaj, dalam jalan hidup, wasuluk dan dalam perilaku, pola tingkah hidup kita. Maka ini maksud manhaj ini adalah manhaj hayati, bagaimana seharusnya kalimat. Wahidan insan dan seorang manusia sepatutnya dalam jalan hidupnya yang dilihat adalah akal. Dalam jalan hidupnya adalah dia merujuk, mengacu kepada kaidah ini, sehingga dia tidak akan didatangi oleh keraguan-keraguan yang sangat banyak sekali yang boleh jadi meragukannya bahkan tentang istrinya sendiri. Maka jawabannya yukiru darinya itu satu hal yang sangat mungkin. Sangat mungkin untuk menjadikannya sebagai kaidah hidup, prinsip dan pedoman hidup. Yaitu jika ada hal yang meragukan, kembalikan ke hukum asal. Kaidah ini, yaitu jika ada hal-hal yang meragukan, kembali pada hukum asal. Ini bisa dan sangat baik jika dijadikan sebagai pedoman hidup. Apa? Karena untuk menjaga keraguan-keraguan yang sangat mungkin atau banyak terjadi di alam oleh manusia. Maka kita katakan kepada semua manusia, hukum asal adalah bahwa umat kana ala makana alaih, merasa lakukan sampai-sampai tentang istrinya. Dibuat ragu-ragu, jangan-jangan itu bukan istrimu, dan kamu cerai. Maka kita katakan hukum asalnya adalah bebas dari keraguan. Maka cueklah dari was-was ini nih, ya, cueklah dengan sifat total. Dan sekadar setan datang kepada seseorang kemudian merasa lakukannya tentang sebagai perkara berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, kita katakan badannya berpalinglah, cueklah dari hal ini. Hukum asalnya adalah tidak ada pada dirimu keraguan, tidak ada pada dirimu fatahun, cacat berkaitan dengan hak Allah. Bukankah kau berwudu, sholat, berdekat dan berpuasa karena Allah? Bagaimanakah mungkin kau melakukan perbuatan-perbuatan ini yang di dalamnya masyakoh berat? Kalau kau lakukan perbuatan-perbuatan ini hasililai karena Allah, kemudian datanglah engkau datang dan mengatakan aku punya banyak keraguan-keraguan berkaitan dengan dan Allah. Lianalladhi inda wasawis, karena orang yang pada dirinya itu was-was atau ragu-ragu tentu tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan ini. Ada orang yang kena penyakit was-was, jangan-jangan saya itu musyrik. Itu setiap kali di hari-harinya itu dibayangi, jangan-jangan saya itu musyrik, jangan-jangan saya musyrik. Belum lama saya ketemu orang semacam ini. Dia datang ketemu di rumah, kemudian juga konsultasi lewat SMS, lewat telepon. Intinya dia itu orang was-was dengan kemusyrikan. Jangan-jangan musyrik. Jangan-jangan saya musyrik. Perasaannya itu ada di depannya itu ada satu sosok. Dan sosok itu dia di hatinya, di lintasan hatinya ada yang mengatakan sosok itu adalah Allah. Kemudian pikiran yang mengatakan dia musyrik gara-gara ada lintasan di hatinya yang mengatakan sosok tadi adalah Allah. Jadi tidak tahu gimana, pokoknya dia merasa dia itu lihat satu sosok. Setelah itu di hatinya ada lintasan mengatakan itu Allah atau jangan-jangan itu Allah. Setelah itu pikirannya mengatakan kamu musyrik gara-gara lintasan tadi. Jadi bundet sekali. Saya bilang udah itu bukan musyrik, saya bilang itu cuma lintasan lewat orang muda saja. Tapi tidak hilang-hilang juga. Ke rumah saya sampaikan ini bukan musyrik, ini cuma lintasan hati pikiran baik itu. Maka pikiran yang mengatakan itu musyrik jangan dipedulikan. Obatnya itu satu, tak bilang. Pak, obatnya itu satu. Dablek, tak bilang. Cuek, gak usah dipikirkan itu. Dan begitu dia pulang ke rumahnya, SMS lagi, musyrik kepada apalagi telepon. Kayak gitu, itu musyrik enggak sih? Maka ada orang kena was-was tentang zat Allah, was-was tentang kemusyrikan dirinya. Maka kata Syekh Utsaimin, beliau katakan mungkinkah seorang itu adalah orang yang was-was tentang zat Allah, ya, padahal apa dia wudu, dia sholat, dia ini melakukan berbagai aktivitas keagamaan, ritual ibadah karena Allah, semuanya dia tujukan karena Allah. Habis itu kemudian ada muncul bayangan, ada sosok, kemudian perintahkan hatinya ada mengatakan Allah. kita orang semacam ini telah orang yang musyrik, jauh. Dia telah melakukan perbuatan yang mustahil, yang berat, dan semua karena Allah. Bagaimana dan setelah itu dia memiliki keraguan-keraguan dan punya banyak waswas dan keraguan tentang Allah. Orang yang ragu-ragu tentang, punya waswas dan keraguan-keraguan tentang Allah semacam ini, dia tidak akan melakukan amal-amal tadi. Fathasil, ya, Habib. Dan sesungguhnya waswas dari setan ini adalah bagaikan anak panah. dilemparkan, ditujukan kepada farisa, kepada mangsa. Akan tetapi jika mangsanya itu kuat, maka dia akan selamat dari panah tersebut. Jika saya bertanya apa dari yang menunjukkan bahwa kita ketika kita melakukan dalam berbagai perkara adalah kita kembali pada hukum asal, yaitu apa dalil untuk bait di atas. Bait di atas, bait 24 itu dalilnya apa? Al-jawab, maka jawabannya dalil tentang masalah ini adalah sebuah masalah yang tunggal. Satu masalah, hukum satu masalah, wakaat yang terjadi berkaitan dengan masalah tohara. Akan tetapi dia bisa menjadi mizan, tolak ukur, parameter untuk segala sesuatu. Yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pengaduan ada seorang yang mendapatkan khayalan kalau dia mendapati sesuatu dalam sholatnya. Sesuatu yakni yang dimaksudkan di sini adalah pembatal wudhu semisal kentut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, layak seharusnya dia tidak boleh membatalkan sholat sampai mendengar suara kentut atau mencubai, mencium baunya. Di sini diberi judul bab oleh Muslim, diberi judul bab oleh Nawawi di Sahih Muslim, bab dalil bahasanya siapa yang yakin telah tohara, yakin dengan wudu, kemudian ragu-ragu fil hadatsi, itu bukan hadis ya, summa syakka fil hadatsi, kemudian ragu-ragu tentang hadatsnya, falahu aisyaliyah, maka dia boleh tolak dengan wudunya tadi. Walau hakikat dan pada hakikatnya hadis ini adalah yang menunjukkan salah satu masalah ilmu, masalah ilmiah yang bagi sepatutnya menjadi salah satu faedah fikih. Kita katakan bukan hanya sepatutnya, bahkan para ulama sudah menjadikannya sebagai faedah fikih. Salah satu faedah kuliah dalam fikih adalah al-yakin la yazulu bisyak, yakin tidak boleh dihilangkan dengan ragu-ragu. Dan dalil untuk kaidah induk ini adalah hadis ini. Maka yang berlaku itu seakan-akan belum jadi, padahal sudah jadi. Memang para ulama telah menjadikannya sebagai kaidah tinggi. Lianna, karena hadis ini bermanfaat dalam masalah ibadah dan muamalah, masalah nikah, talak dan yang lainnya. Hatta sampai-sampai seandainya seorang itu ragu-ragu tentang talak, apakah istrinya telah jatuh talak, apakah belum jatuh talak, jika orang itu ragu-ragu, lupa, ini istri saya ini pernah saya talak apakah belum, jika sudah maka sudah berapa buah bapak satu. Maka pada asalnya fa'inna mulayafah, kita katakan talak belum jatuh, karena hukum asal adalah bapak nikah. Kita pertahankan kondisi awal, yaitu masih adanya pernikahan. Meskipun sebagian ulama mengatakan sikap bapak adalah iltizam dengan talak. Akan tadi kita katakan yang adalah pendapat yang lemah, bahkan sikap parok adalah tidak iltizam dengan tolak. Karena al-asl pada asalnya dalam baqa'ul ismah, ismah di sini artinya ikatan pernikahan. Ini istilah Quran di surat Al-Mumtahan. Ikatan pernikahan di surat Al-Mumtahan disebut dengan istilah ismah. Lihatlah asal faqa'ul ismah, karena hukum asalnya adalah bahwa ismah, ismah di sini ya, maka kata-kata ismah ya maknanya tergantung konteksnya. Kalau masalah nikah cerai, ismah artinya ikatan pernikah. Kalau masalah kenabian, ismah artinya kemaksuman. Masalah ijma, masalah kenabian, ijma artinya artinya adalah kemaksuman, keterjagaan dari dosa. Lianal aslat bakwal ijma, maka hukum asalnya adalah bakwal ijma tetap adanya masih adanya ikatan pernikahan. Seandainya kita katakan jika bahwa adalah iltizam dengan talak, tentu kita akan menghalalkan perempuan tersebut untuk laki-laki yang kedua tanpa ada keyakinan kalau dia telah halal dari telah halal dalam artian telah cerai, telah halal untuk dinikahi oleh orang lain. Dan di sini terdapat faedah tentang masalah istilah, yaitu istilah iltizam. Istilah iltizam. Maka orang itu salah paham. Salah paham dalam memahami perkataan ulama karena tidak paham istilah ulama. Di antara istilah iltizam. Iltizam dalam bahasa orang sekarang, dalam bahasa Arab sekarang ada istilah dia multazim. Artinya dia adalah orang yang multazim bisyariah. Itu singkatan dia multazim, artinya adalah dia huwa multazimun bisyariah bil ahkam syar'iyyah. Dia adalah orang yang multazim di sini artinya adalah orang yang melaksanakan hukum-hukum syariah. Rajin salat di masjid, menggunakan jenggot dan seterusnya. Kemudian mar'ah multazimah, artinya adalah orang yang komitmen dengan syariat, perempuan yang komitmen dengan syariat, kalau mengamalkan hukum syariat yang nampak, jilbab, tudung dan seterusnya. Maka inti dan di bahasa orang Arab sekarang itu maknanya amal, ya kan? Maknanya amal. Namun iltizam dalam bahasa fikih masalah cerai, maka waro' adalah iltizam dengan talak. Ini ada orang abu-abu, istri saya ini masih istri saya apakah sudah saya cerai? Maka kata Al-Saymin pendapat yang benar al-wara' al-adam iltizam mutlak. Sikap wara' adalah tidak iltizam dengan cerai. Sebagian ulama mengatakan kalau untuk ragu-ragu istrinya itu masih istrinya atau sudah cerai, sebagian ulama mengatakan al-wara' iltizam mutlak. Sikap wara' adalah iltizam dengan talak. Iltizam di sini maknanya amal. Maknanya amal mengamalkan talak. Iltizam talak mengamalkan perceraian? Tidak. Maknanya juga demikian. Iltizam di sini maknanya adalah merasa terikat, merasa terikat, merasa terikat dengan ketentuan talak. Kalau kita merasa terikat dengan ketentuan talak, berarti apa? Sudah tercerai. Tidak iltizam dengan talak artinya tidak merasa terikat dengan ketentuan dampak dari talak. Kalau dalam bahasa orang sekarang, intizam itu amal hati atau amal badan? Amal badan. Wa muslimun muntazimun, muntazimun bil ahkam syar'iyyah. Artinya apa? Amal badan. Namun di kalimat ini, warak adalah intizam cerai. Pendapat Tsaimin yang benar, warak adalah tiga intizam dengan cerai. Intizam ini amal hati. Intizam di sini amal hati. Yang dimaksud ini adalah perasaan hati. Kalau iltizam, iltizam dengan cerai berarti perasaan hati, keyakinan, bahasanya dirinya terikat dengan cerai dan dampaknya. Maka iltizam itu berkaitan dengan amal hati. Dan yang dimaksud dengan iltizam adalah keterikatan hati. Kalau dia adalah terkena dampak satu hukum. Dan perlu diketahui bahasanya di antara sebab munculnya pemahaman takfir adalah karena tidak paham makna istilah iltizam. Karena memaknai iltizam dengan makna bahasa Arab sekarang, dan itu bukan makna istilah iltizam ajaran ulama. Maka di antara subhat takfirin mereka mengkafir-kafirkan penguasa muslim hari ini dengan sembarangan, mereka beralasan dengan perkataan Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya perkataan bahwasanya semua orang yang tidak iltizam dengan syariat, semua orang yang la yaltazim bi syariat, oh kafir kufu akbar. Maka siapa yang tidak iltizam dengan syariat, maka dia kafir dengan kafir akbar. Nah, ini dimaknai dengan bahasa sekarang, bahasa Indonesia ini iltizam komitmen. Siapa yang tidak punya komitmen dengan hukum syariat, maka dia kafir, kafir besar. Tidak punya komitmen dengan syariat. Nah, ini penguasa kita tidak punya komitmen dengan syariat, maka kafir. Atau komitmen sendiri itu apa kalau bahasa Indonesia? Amal hati. Tapi kalau amal hati, saya punya komit dengan janji. Tapi komit betul amal hati. Tapi kalau amal badannya diselisih oleh badan, dia tidak komitmen ya. Ini ada perjanjian. Awalnya komit untuk diamalkan ya, dipenuhi. Setelah itu ternyata dilanggar. Dalam bahasa Indonesia disebut orang ini tidak komit dengan perjanjian. Maka lebih cenderung pada amal badan ya. Cenderung pada amal badan. Ini dan tidak itu makna iltizam dalam perkataan ulama, terutama perkataan ulama mufassilah. Kalau lemah sekarang ya ceramah-ceramahnya mungkin pakai istilah iltizam macam-macam itu ya, iltizam dalam bahasa sekarang ini mengamalkan syariat amal namanya. Nah, saya ini punya perkataan ya, siapa yang tidak iltizam dengan syariat maka dia kafir dengan kafir akbar. Nah, lalu dimaknai iltizam ini dengan makna sekarang. Itu dia maksudnya amal. Nah, ini penguatan dan amalan ahkam syariah pada pasir sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah. Maka kita katakan berkaitan dengan penggunaan perkataan Ibnu Taimiyah tentang masalah iltizam, maka yang pertama, seandainya anggap saja itu kufur akbar yang beliau maksudkan, namun itu hukum am, menghukumi perbuatan. Tidak mesti sudah langsung tujuh hidung berarti ini kafir akbar, kafir akbar, kafir akbar. Sebagai yang kedua, kita katakan iltizam maknanya bukan demikian. Itu maksud iltizam. Siapa yang tidak punya iltizam dengan syariat maka dia kafir akbar. Makna iltizam adalah siapa yang tidak iltizam adalah tidak merasa terikat dengan aturan syariat, tidak merasa terikat dengan perintah dan larangan yang ada dalam syariat. Kafir akbar, siapa yang berpendapat demikian? Dia tidak punya kewajiban untuk merasa tidak memiliki kewajiban untuk menjalankan perintah, mentaati perintah dan larangan Allah. Kafir akbar, siapa ya demikian? Maka siapa yang tidak punya, tidak memiliki perasaan, tidak memiliki keyakinan dia memiliki kewajiban taat pada aturan Allah dan Rasulnya, maka kafir akbar tanpa ragu. Nah, itu maknanya. Maka itu bukan berarti kalau mau iltizam itu dimaknai dengan amal badan, maka perkataan Taimiyah tadi berarti ahli maksiat kafir. Ya. Ahli maksiat iltizam dengan syariat dalam pengertian amal dan iltizam. Ketika dia menjadi seorang muslim, dia terikat perjanjian untuk mengamalkan ini, sholat dan yang lainnya. Setelah itu dia langgar. Dalam bahasa sekarang, dia tidak iltizam, dia tidak komitmen dengan syariat. Nah, kalau kita pakai perkataan demi ya, siapa yang tidak iltizam dengan syariat maka dia kafir dengan kafir akbar. Pelaku maksiat juga kafir akbar. Bukan hanya penguasa. Ya. Semua orang, semua ahli maksiat itu tidak iltizam dalam pengertian komitmen, dalam pengertian amal. Tidak mungkin Ibnu Taimiyah berkata demikian dan mengatakan demikian. Perkataan yang ma'ruf tentang masalah ahli maksiat. Nah, maka intinya adalah maknanya kurang lebih perasaan terikat. Maka sikap awal adalah ya tidak terikat dengan anggapan telah cerai. Jangan terikat. Jangan pusingkan dengan anggapan cerai yang ada di benakmu. Jangan pusingkan. Kamu tidak terikat dengan cerai. Nah, wala yuskilu ala qawli nadhim, dan perkataan nadhim fa iya qawlu bi syakun tarti seterusnya, ini tidaklah iskal, tidaklah menimbulkan kelancuan. Jika kita bandingkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taqa subhati faqad istaqra di sini wa yati." Li'anna makna qaulina, karena makna perkataan kita, jika yaqaf terjadi dalam satu hukum keraguan-keraguan, anna bahasanya kita jika kita ragu-ragu, hal hadhi ibadah mansu'atun am aula, apakah ini adalah ibadah yang disyariatkan ataukah tidak, maka wajib bagi kita untuk menjauhinya. Maka kita wajib menjauhinya wa in tawfat nufusun biha, meskipun sebenarnya jiwa kita tenang dengan ibadah tersebut. Awakan ilaiha, atau jiwa kita cenderung padanya. Karena hukum asal ibadah adalah terlarang. Adapun masalah muamalah, maka hukum asalnya adalah halal. Maka jika syakak dengan kita ragu-ragu apakah satu hal-hal di mu'amalah halal, apakah satu mu'amalah ini halal atau haram, maka kita mengambil pendapat yang mengatakan halal. Jika kita ragu-ragu tentang satu hewan apakah halal atau haram, maka kita mengambil hukum yang mengatakan halal. Lian aslah bapak umatan adalah nabana. Karena hukum asalnya telah mempertahankan kondisi awal. Mengatur manuwa tata rukawa ta'ala waladu falak lakum mahmul ardi jami'an. Ialah Allah dan yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Indikator yang lemah atau dalilnya adalah dalil yang debatable tadi, batik haram, malah sini tasabuh, malah sisi tasabuhnya, ya pokoknya menurut saya tasabuh. Indikator ya lemah, tidak bisa tinggal kita katakan ya sudah kita tinggalkan batik. Dalam apa hati-hati waman takut subuhat, waktu kita doa di sini wa ibnihi. Tidak bisa, ini bukan tempatnya. Ini bukan tempatnya. Nah juga ini ada satu hewan diperselisihkan oleh para ulama tentang kehalalannya. Yang mengatakan halal dan mengatakan haram. Yang mengatakan haram juga membawakan beberapa tidak dalil tegas, namun indikator yang kuat. Nah kita katakan ya sudah, hati-hati tinggalkan hal tersebut. Aduh. Alifa di atas Sifri Aula. Apakah dia telah meletakkan susu untuk si bayi ini yang cacat apakah tidak? Dia juga tidak tahu apakah saudara-saudaranya telah memberikan susu kepada si bayi ini ataukah tidak memberikannya. Yang jelas dia telah melihat anak tersebut mati, sama ada alena apa menjadi kewajibannya. Apakah jika ini pembunuhan tidak sengaja, kesalahan kecerobohan si ibu, ya, maka si ibu punya kewajiban untuk bayar kafarat puasa 12 berturut-turut. Ilman mengingat bahasanya bi'ana benda si ibu kalau wajahnya telah menjumpai susu yang ala biwadu adhu yang telah dia letakkan, yang telah dia berikan itu di celadah di lemari es. Maka kami katakan perempuan ini tidak punya kewajiban apapun. Memisu hadir hal dan keadaan misal ini ya bahu kasiran sangat sering terjadi yang dirancu bagi sebagian orang. Ada seorang perempuan yang menjumpai bayinya mati alam sirat di atas tempat tidur. Dan dia tidak tahu secara pasti apakah ingkolatat alihi amla, apakah dia menindih bayi tersebut kemudian penyet kemudian mati ataukah tidak. Mungkin dia tidak ingat secara pasti. Lu bangun-bangun, lu kok sudah mati ya? Dia tidak ingat secara pasti. Dia nyusui sambil tiduran, terus malah ketindih, penyet, cuek-cuek, nangis, dia tidak dengar. Tiba-tiba pagi, duh, mati. Masa anda, apa-apa? Walau lakukan, maka kita katakan, kita sampaikan kaidah penting dalam masalah ini. Jika terjadi keraguan-keraguan, apakah pembunuhan itu terjadi gara-gara ibu ataukah orang yang lainnya, apakah itu adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla, maka pada asalnya manusia adalah bebas dari tanggungan. Maka tidak ada kewajiban apapun atas si ibu, tidak pula manusia yang lainnya, masak jika ada keraguan-keraguan. Karena kita tidak mungkin mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu, baik kafarat ataupun dia, kecuali jika kita tahu secara yakin telah bahwasanya pembunuhan terjadi disebabkan ta'adin minhu, disebabkan ta'adin darinya atau takfir darinya. Maka berdasarkan ini kita katakan pada si perempuan, tidak ada kewajiban apapun atas dirimu, la syai'a 'alaiki, tidak ada kewajiban apapun atas dirimu, tidak ada dosa, tidak ada kafarat, tidak ada pula kewajiban. Kita hanya mewajibkan kafarat kemudian jika kita tahu secara yakin pembunuhan terjadi dikarenakan ta'adzim dari seseorang. Ta'adzim itu apa? Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Seorang ibu melakukan hal yang tidak boleh dilakukan, maka dia pembunuhan tidak sengaja. Maka dia telah mendapatkan pembunuhan. Ta'adzim artinya melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Bayi kok diungkuk-ungkuk kakinya misalnya, apa-apanya. Ini gak boleh dilakukan. Wah, wajahnya bayi dibiarkan saja, malah diungkuk-ungkuk, ditekuk-tekuk, mati. Nah, ini ta'adzim. Atau taklid. Atau ibunya dua hari tidak mau nyusui, mati ayamnya, bayinya. Maka ini bayinya mati karena tasrif apa? Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Seharusnya ibu menyusui, namun dia tidak melakukannya. Maka ini tasrif. Kalau ta'adzim adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Bayi diungkuk-ungkuk, bayi ditekuk-tekuk, atau bayi kepalanya ditepok, demikian. Nah, apa sejauhnya? Di klinikan itu dikap. Nah kalau itu dilakukan, nah maka ini terjadilah pembunuhan. Minimal kita katakan ini pembunuhan tidak